Mitra bisnis Quick Yanggi melihat langkah KPK dalam hal penindakan korupsi memang patut diapresiasi. Menurutnya, peran KPK menjadi semakin lengkap jika langkah pencegahan korupsi secara komprehensif juga dilakukan sehingga meski KPK bersifat ad hoc, namun lembaga itu bisa diharapkan untuk melakukan perbaikan lembaga-lembaga negara yang bersifat permanen agar birokrasi kita benar-benar terbebas dari korupsi. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, jika KPK belum melakukan fungsi pencegahan korupsi secara komprehensif, apakah ini berarti perannya belum lagi komplit? Belum, dan artinya gini, dari sisi pencegahan, dari sisi penindakan oke, akan tetapi punya kelemahan. Kelemahan kelembagaan akan ada potensi konflik terus-menerus. Nah, supaya itu ditiadakan, maka kita harus mengakui bahwa sifatnya ditinjau dari sudut ketatanegaraan yang baik. Ini adalah penyimpangan, sifatnya harus ad hoc. Nah, kalau sifatnya ad hoc, siapa yang membubarkan? Beri tugas kepada KPK sendiri. Berikan kehormatan kepada KPK untuk membubarkan diri. Dengan cara solusinya begitu hebatnya sampai mereka tidak dibutuhkan lagi. Seperti apa solusi yang begitu hebatnya itu, Pak Kuy? Yaitu, jadi kita mesti membenahi lingkungannya dulu sampai habis-habisan. Kalau itu sudah dipenuhi semua, tidak yang mesti dihukum mati. Nah, sekarang begitu ada suara pro hukuman mati untuk para koruptor, wah segera saja dalam waktu singkat langsung tren di seluruh dunia menghapus hukuman mati. Ini bagaimana? Nah, sekarang seperti yang sudah sering saya katakan ya, misalnya yang dipikirkan KPK lah, kalau bisa juga, ya nggak tahu punya kekuasaan atau tidak, adalah ya step yang pertama adalah orang yang diberi kekuasaan itu jumlahnya dikurangi. Jadi artinya PNS, kalau Polri saya kira memang TNI kita kekurangan itu. PNS-nya itu kan tidak pernah diberhentikan, tidak pernah di PHK, tidak pernah diciutkan, tidak pernah direorganisasi, bahkan ditambah terus. Itu mesti dikecilkan sampai suatu jumlah, mencapai jumlah yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian semua gaji kesejahteraan mereka, pendapatan segala-galanya harus ditingkatkan sampai sesuai dengan derajat dan martabatnya dan kekuasaan yang diemban. Nah, kalau masih berani korupsi lagi, ya mesti keras. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Bas FM.